Umpamane dikongkon milih bersamamu apa bersamanya, aku luwih milih bersama-sama. Aku no milih bersamamu selamanya. Yo wes, all in untuk semesta kawan. Yo, beli skater masih. Tercipta seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu bersama dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Jangan lagi lah. Yakinkan hati.